akan temukan sebuah cinta. Rasakanlah hangatnya sentuhnya dalam ragaku. Dengarkanlah suara hati selalu memanggil indah namamu yang terlantun mengalun untukmu meresap di jiwa. Hasratku hanya sempurna, tapi ku mencoba untuk menjadi malaikat di sisimu dan menjaga saat kau terluka.